Bahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur. Semakin hari semakin banyak yang berlaku jika semakin hari semakin sedikit yang berbuat dosa, maka bumi semakin hari akan semakin surut dari musibah. Kita bisa melihat bagaimana tahun yang silam ketika hampir seluruh gunung berapi yang ada di Pulau Jawa ini statusnya naik sampai mencapai siaga satu atau sampai status awas. Namun masuk Rabiul Awal, seluruh rakyat di Pulau Jawa ini ramai dengan Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahmatan lil alamin, surut seluruh gunung-gunung itu tidak ada kabar letusannya. Hadirin hadirat alam semesta ini tunduk dengan perbuatan kita. Perbuatan manusia itu yang mengikuti sang Nabi berubah keadaan alam. Alam secara otomatis berubah. Semakin manusia khalifah di muka bumi berbuat baik mengikuti sang Nabi, maka semakin alam itu baik. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada alam. Jika mereka makin berbuat buruk, maka perbuatlah keburukan atas mereka untuk membalas keburukan sebagian dari keburukan perbuatan mereka yang masih akan tersisa balasannya kelak di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alam yang milik Allah, bumi yang dipinjamkan Allah untuk kita, masih berapa lama lagi Allah meminjamkannya, kita menginjak buminya? Masih berapa lama lagi Allah meminjamkan udara untuk kita bernafas darinya? Masih berapa lama lagi Allah meminjamkan tubuh ini kepada kita? Ini semua kembali kepada keputusan namanya yang Mahdud, keputusan namanya yang Maha memutuskan segala kejadian usia kita dan berapa lama kita hidup di dunia dan bagaimana kehidupan kita di dunia. Ini semua kembali kepada Allah. Masa depanmu milik Allah, masa lalumu kembali kepada Allah. Dosa-dosa yang telah lalu bisa Allah hapuskan dalam sekejap, sirna bahkan berubah menjadi pahala. Namun bisa saja satu hal yang makruh menceburkan seseorang ke dalam neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa barang siapa yang didesak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada musibah runtik, kalau seandainya seorang itu dihisab, ditekan di dalam pertanggungjawabannya, ia akan tersiksa dalam neraka. Maka berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ridha, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah fasofa muhasabu hisaban yasira, kami akan memberikan bagi hisab yang mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu innama dzalika al, itu adalah awalan yang bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tapi barang siapa yang didesak dengan pertanyaan oleh Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hadirin hadirat, maksudnya apa didesak di sini? Jika Allah mendesak kenikmatannya, dari mana engkau dapatkan kenikmatan melihat berapa miliar sel yang selalu bekerja untuk menjadi budakmu, berkhidmat padamu, melihat apa-apa yang kau lihat dan kau gunakan hal itu untuk berbuat dosa, melanggar perintahku, maka dalam satu hal ini saja sudah habis kita punya amal, bahkan mungkin seluruh amal kita kalau kita pertanyakan lagi penuh dengan banyak kesalahan. Ada riaknya, ada ujubnya, ada sombongnya, ada kesalahan-kesalahannya. Maka bagaimana berkata Imam Syafi'i aku takut kepada amalku yang terbaik, bagaimana aku tidak takut pada amalku yang paling buruk. Maka berkata pula para ulama, ya Rabbi, mana amal a'malna kullu zalal lakin lana fika amal kuhir ibram rama. Wahai Allah, kami tidak mempunyai amal karena semua amal itu hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi, mana amal a'malna kullu zalal, amal kami itu semuanya sirna dan tabur di kelembutan kasih sayang. Tidak lebih dari itu, lakin lana fika amal, yang kami miliki adalah cita-cita. Kuhir rama rama, engkau menghidupkan daripada tulang-tulang yang sudah menjadi tanah, berubah menjadi manusia kembali. Maksudnya amal kami yang paling buruk bisa berubah menjadi amal yang paling indah dan bercahaya. Kita bermanjat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan kita sepanjang hari, sepanjang zaman, semakin kita berhijrah, maksudnya berpindah pada usia yang lebih lagi, berpindah pada usia yang lebih lagi, semakin baik, semakin mulia, semakin luhur, semakin muda, semakin suci, semakin sopan, semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semakin banyak dilimpahi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda kita dan rumah tangga kita dan juga wilayah kita, bangsa kita dan seluruh muslimin di barat dan timur, dijaga oleh Allah dari musibah demi keagungan namanya. Fakulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Thank you. pastikan bukan dari seorang yang kau murkai. Ya Allah, kami semua yang hadir, pastikan hidup dalam kemuliaan dan wafat dalam kemuliaan. Ya Allah, jadikan hidup kami ketenangan dan rahmat, jadikan wafat kami di dalam surga. Ya Rabbi, ya Allah, pemilik surga dan pemilik neraka, kami risau dengan kemurkaan-Mu, namun kemudian kami tenang dengan hadis kudsi-Mu, rahmati tabluk wakati, kasih sayang-Mu melebihi kemurkaan-Mu. Demi hadis kudsi yang diucapkan Muhammad dari kalam-Mu, ya Allah, pastikan kami semua yang hadir ini berada dalam rahmat-Mu, bukan dalam kemurkaan-Mu, setiap waktu dan saat hingga kami wafat. Ya Allah, hingga kami berjumpa dengan-Mu dalam kelompok hamba yang berada di dalam ridha. Ya Allah, berkumpul kembali di surga dengan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, zidna al-nazar ila wajhikal karim, beri kami kesempatan memandang kepada zat-Mu yang Maha Indah. Ya Allah, Maha Indah, Sang Pencipta seluruh yang indah, memperlihatkan keindahannya. Jangan haramkan mata kami dari melihat keindahannya, ya Allah. Ya Allah, kami berdoa, dan doa kami ini adalah dengan izin-Mu dan dengan keinginan-Mu. Kalau Kau tidak menginginkan kami memintanya, kami tidak bisa melafazkannya. Ya Allah, ya Allah, jika Kau tidak izinkan, kami tidak bisa mendengarnya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Thank you. Allahumma Yeah.